Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan masalah ke-10 tentang sunnah-sunnah Jumat. Telah kita lewati sunnah yang pertama, yaitu disunnahkan berpagi-pagi menuju sholat Jumat di masjid untuk mendapatkan pahala yang besar, yaitu terhitung mulai dari terbit matahari, ya, itu awal waktu. Nah, sampai masuk waktu Jumat dengan datangnya khatib, imam, saat matahari bergeser ke arah barat. Kemudian yang kedua, disunnahkan mandi Jumat dalam rangka bersih-bersih. Bahkan sebagian ulama mewajibkan, dan itu tentunya lebih hati-hati. Mandi ini tujuannya untuk membersihkan tubuh, menghilangkan bau badan. Tidak ada kaitannya dengan hadas. Oleh karena itu, ingat, jika melaksanakan mandi yang disyariatkan ini, baik berpendapat sunnah atau wajib, melaksanakannya dengan tata cara yang wajib, yaitu langsung mengguyur sekujur tubuh dari kepala ke bawah, ya, membasuh, memandikan seluruh tubuh secara merata, maka ini tidak mewakili wudu untuk mengangkat hadas kecil. Jadi setelah itu harus berwudu sebelum berangkat. Adapun jika mengerjakan mandi Jumat ini dengan tata cara yang sunnah, tata cara yang sempurna, ya, tata cara yang disunnahkan, yaitu diawali dengan wudu terlebih dahulu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada hadis Abu Hurairah di sini yang telah kita baca, "Man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabah." Barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, yaitu diawali dengan wudu untuk mengangkat hadas kecil, setelah itu memandikan seluruh tubuh dimulai dari kepala dan seterusnya ke bawah seperti mandi junub. Maka ini tentunya, ya, wudu tadi itu mengangkat hadas kecilnya. Wudu, ya, di awal mandi sebelum dia mandi itu mengangkat hadas kecil. Baik. Kemudian as-sunnatu tsalitsatu, sunnah yang ketiga, wa yusannu at-tatayyubu wa at-tanadhufu. Disunnahkan at-tatayyub, yakni mengharumi tubuh dengan minyak wangi. Tib, minyak wangi. Wattanadzufu, dan membersihkan dari tubuh apa-apa yang semestinya dibersihkan. Ya. Bersih-bersih gitu, ya. Wa izalatu ma yanbaghi izalatu min al-jism. Nah, nanti akan dijelaskan tentang at-tanadhuf. At-tanadhuf artinya membersihkan, ya, apa yang butuh dibersihkan selain mandi. Mandi kan sebelumnya telah kita pelajari, mandi disyaratkan mandi. Mandi ini sudah untuk bersih-bersih, ya, menghilangkan bau badan. Tapi Selain itu juga disunnahkan tanadhuf, ya, membersihkan. Selain itu nanti akan disebutkan, dijelaskan tentang tanadhuf, ya, membersihkan apa yang semestinya dibersihkan ini. Naam. Wa izalatu ma yang bagi izalatu, menghilangkan apa yang semestinya dihilangkan, minal jismi, dari jasad, dari tubuh. Kataklimil adhafir, kataklimil adhafiri, seperti memotong kuku, ya, memotong kuku yang panjang dipotong, dirapikan, ya, wa ghairihi, dan yang lainnya. Nah, ini termasuk kategori membersihkan. Nah, termasuk kategori membersihkan apa yang butuh dibersihkan dari tubuh. Tayyib. Wat-tanadhufu amrun zaidun 'ala al-iktisal. Wat-tanadhuf, bersih-bersih. Nah. Membersihkan tubuh, amrun zaid 'ala al-iktisal, ini adalah perkara tambahan, ya, lebih dari mandi. Nah, lebih dari mandi. Jadi selain mandi, ya, juga disyariatkan membersihkan apa yang butuh dibersihkan dari tubuh. Apa itu? Wa yakunu dhalika, hal itu tercapai dengan biqat'i arwa'ihil karihati wa asbabiha. Hal itu dengan meniadakan arwa'ihi, bau-bau, aroma-aroma al-kariha, yang tidak sedap, aroma-aroma yang tidak sedap, aroma yang mengganggu, ya. Wa asbabiha, dan faktor-faktornya. Dan faktor-faktornya. Contoh, kasyu'uril lati amara syari'u bi izalatiha. Kasyu'uril lati amara syari'u bi izalatiha, seperti rambut-rambut, ya, yang asy-syari', pengatur syariat ini, Allah Subhanahu wa taala amara, memerintahkan, ya, bi izalatiha, untuk menghilangkannya. Ya. Akan disebutkan nanti jenis-jenis rambut yang diperintahkan untuk dibersihkan. Nah, karena penumpukan rambut itu, ya, penumpukan rambut itu panjang, lebat, akan menimbulkan bau. Nah, karena tidak bersih. Ya. Wal adhafir, dan kuku-kuku. Ya. Kuku-kuku yang panjang, kuku yang panjang akan menjadi ya, sarang kotoran. Kotoran akan bersarang di situ, ya. Sehingga tubuh menjadi kotor, ya, dan akan menyebabkan bau. Wa yusannu halqul 'anati. Wa yusannu halqul 'anati, disunnahkan mengerik, mencukur habis, ya, rambut kemaluan. Nah, ini diantaranya. Wa nathu al-ibti, dan mencabut bulu ketiak. Ya, ini termasuk rambut yang disebutkan tadi, yang jika dibiarkan, ya, akan menyebabkan, ya, di situ lembab, akan menyebabkan bau, ya, aroma yang tidak sedap. Nah, perintahnya, asal perintahnya, sunnahnya dicabut. Jika kuat dicabut. Sebagian orang tidak mampu mencabutnya, bisa dengan cara dicukur. Nah, dengan cara dicukur, dikerik ya, dicukur. Nah, dihabiskan. Nih, dicukur itu artinya dari dicukur habis. Seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ya tidak kuat untuk mencabut bulu ketiaknya. Nah, maka beliau jika ingin membersihkan bulu ketiaknya, beliau memanggil tukang cukur. Nah. Ya, beliau cukur bulu ketiaknya. Nah. Tidak dicabut. Baik. Wa taklimul adhafir, dan memotong kuku-kuku yang panjang. Memotong kuku-kuku yang panjang. Wa haffu asyaribi. Haffu syarib, merapikan kumis. Nah, merapikan kumis, dipotong ya, ditipiskan. Nah, jadi jangan biarkan kumis itu panjang melewati bibir atas. Nah, masuk ke mulut. Nah. Adapun lihyah, janggut, ya, maka ini rambut yang diperintahkan, yang diwajibkan untuk dipelihara dan dibiarkan, ya, dibiarkan panjang tanpa diganggu, tanpa dirapikan, dipotong, apalagi dicukur. Nah, ma'at tatayyubi, disertai melakukan at-tatayyub. At-tatayyub yaitu mengalahkan tib. Tib itu minyak wangi, mengharumi tubuh, pakaian ya, dengan minyak wangi. Di hadithi Salman radhiyallahu ta'ala an marfu'an, berdasarkan hadith Salman radhiyallahu ta'ala an marfu'an, artinya Nabi alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu rajulun yawma al-jum'ati, tidaklah seorang pria mandi di hari Jumat, mandi Jumat yang telah kita pelajari, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, dan dia bersuci ya, mastata'a, semampu yang bisa dia lakukan, min tuhrin, dari bersuci, wa yadahinu min duhni, dan dia menggunakan minyak dari minyak yang dimilikinya, au yamassu min tibi baitih, atau dia menggunakan minyak wangi yang ada di rumahnya yang dimilikinya. Dan seterusnya. Jadi ini semua rangkaian ya, sebelum keluar meninggalkan rumah menuju masjid. Tayyib. Nah, ini potongan hadis yang menjadi dalil sunnah-sunnah yang kita pelajari sekarang. Dinukil di sini keterangan Ibnu Hajar dari Fathul Bari. Qala Ibnu Hajar. Nah, hadis ini tadi hadis Salman, hadis ini riwayat Al-Bukhari. Nah, kemudian sekarang dinukil keterangan Ibnu Hajar. Qala Ibnu Hajar, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, min tuhrin. Min tuhrin. Yani penjelasan tentang kalimat min tuhrin. Lihat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Dan dia ya, bersuci semampu yang bisa dilakukannya, min tuhrin, dari bersuci. Nah, menyucikan diri atau tohar, menyucikan diri mastato'a yang sanggup jauhkannya min tuhrin dari bersuci. Nah, min tuhrin al-muradu bihi al-mubalaghatu fit tanzif. Min tuhrin dari bersuci yang mampu dilakukannya, al-muradu bihi yang dimaksud dengannya al-mubalaghatu, ungkapan ya berlebihan, fit tanzif, dalam membersihkan tubuh. Dalam membersihkan tubuh. Wa yu'khad, yakni lebih dari mandi. Nah, mandi kan sebenarnya sudah membersihkan tubuh, ya, menghilangkan bau badan. Tetapi lebih dari itu diperintahkan, yang lebih dari itu, berlebihan dalam membersihkan tubuh, dalam ya membersihkan tubuh, membersihkan tubuh. Yaitu ini, wa yatathahharu mastata'a min tuhrin. Wa yu'khadhu min 'athfihi 'ala al-ghusli. Dan ini dipetik dari diatofkannya. Ya, diatofkannya, yakni ini istilah nahwu, yang belajar nahwu, diatofkannya yakni diikutkannya kalimat ini 'ala al-ghusli, atas perintah al-ghusl. Coba kalian perhatikan hadisnya. La yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah, tidaklah seorang pria mandi di hari Jumat. Perintah mandi. Setelah itu diperintahkan lagi dengan waw ataf. Wa dan, nah ini waw ataf namanya. Waw untuk mengikutkan kalimat setelahnya dengan kalimat sebelumnya. Ini atf, ini yang dimaksud dengan atfi. Nah, atfi yani ataf. Tayyib, wa yatathahharu min istata'a min tuhrin, dan dia membersihkan, mensucikan apa yang sanggup dia lakukan, ya, dari membersihkan tubuhnya. Jadi ada perintah lebih dari sekadar mandi untuk membersihkan semaksimal mungkin apa yang butuh dibersihkan dari tubuh, ya, untuk memutus, ya, seperti di atas itu, biqat'ir rawaihil karihati wa asbabiha, untuk memutus bau-bau yang bisa muncul, aroma-aroma yang tidak sedap yang bisa muncul dari tubuh, dan faktor-faktornya, rambut-rambut yang jika panjang, lebat, menumpuk, ya, rambut ketiak dan yang lainnya itu yang sudah kita baca. Nah, itu akan memunculkan bau. Nah, maka itu dihilangkan, ya. Kuku jika panjang akan menjadi sarang kotoran, itu akan munculkan bau, begitu. Nah, annal murada bihi, kata Ibn Hajar, annal murada bihi at-tanzifu, sesungguhnya dimaksud dengan perintah, ya, menyucikan, membersihkan tubuhnya semampu yang dilakukan adalah at-tanzifu, membersihkan tubuhnya, bi akhdhi syaribi, dengan memotong kumisnya, dirapikan, ya, jangan biarkan kumis itu, ya, semrawutan, panjang, ya, masuk ke mulut, nah, melewati bibir, dirapikan, ditipiskan, nah, wadzufri, dan memotong kuku. Jadi kuku akan, jika panjang akan menjadi sarang kotoran. Wal'anah, dan mencukur habis, ya, rambut kemaluan. Nah, juga apa tadi, mencabut bulu ketiak, jika tidak mampu maka dicukur, seperti yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i merasa kesakitan, tidak mampu mencabutnya, jadi dia cukur. Nah, karena tujuannya adalah menghilangkan. Nah, adapun mencabut itu wasilah, faktor. Jika tidak mampu mencabutnya, kesakitan, maka wasilah lain yaitu dicukur. Yang penting dihilangkan. Begitu. Nah, berarti apabila, ya, apabila ketika datang hari Jumat, apabila datang hari Jumat, seseorang tubuhnya dalam keadaan sudah bersih dari rambut-rambut itu, dari kuku itu, saudara. Karena hari sebelumnya misalkan dia sudah membersihkan rambut-rambut, sudah dia sudah cabut atau dia sudah cukur bulu ketiaknya dan yang lainnya, sudah rapikan kumisnya di hari Rabu misalkan, karena di situ sudah panjang, ya sudah bersihkan sebelumnya, kukunya dia sudah potong sebelumnya. Datang hari Jumat, tidak ada lagi bulu ketiak yang tersisa, tidak ada lagi kukunya yang mau dipotong, ya sudah. Nah, berarti kan sudah bersih. Nah, yang jelas di hadis yang lain itu dibatasi oleh Nabi SAW, ya boleh dibiarkan panjang hanya sampai batas 40 hari. Jangan melewati 40 hari. Nah, jangan melewati 40 hari. Nah, jadi jika memang datang hari Jumat bertepatan memang ya hal-hal itu butuh untuk dibersihkan, dihilangkan, maka dilakukan. Jika sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya, sehingga ketika hari Jumat semuanya sudah dalam keadaan bersih, ya tidak perlu lagi berarti kan. Nah, ini sunnah yang ketiga. Nah, dan tadi jadi betul-betul dimaksimalkan ya, mandi, kemudian hal-hal tersebut tadi dihilangkan dari tubuh, faktor yang bisa memunculkan aroma yang tidak sedap, kemudian disempurnakan dengan pakai minyak wangi. Nah, melumuri tubuh, pakaian dengan minyak wangi. Ya. Jadi keluar dari rumah dalam keadaan harum semerbak. Ya, bersih, harum semerbak. Ya. Kemudian yang keempat, as-sunnah ar-rabi'ah, sunnah yang keempat, wa yusannu lahu an yalbasa ahsana thiyab. Jadi sunnahkan baginya an yalbasa, untuk mengenakan, memakai ahsana thiyabi, pakaian yang terbagus. Pakaian yang terbagus yang dia punya. Pakaian yang terindah yang dia punya. Ya. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya Umar ibn Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab, ayahnya Ibnu Umar, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ra'a, melihat hullatan siyara'a, hullatan siyara'a, hullatan artinya jubah, siyara'a, yang terbuat dari sutra, tahu kan? Nah, kain sutra asli yang dari naam. Dari ulat sutra itu. Nah, itu halus, dingin, indah. Ya, lembut. Ya. Indah. Inda babil masjid di sisi pintu masjid. Nah, di situ ada jubah sutra yang dijual. Nah, faqala, maka kata Umar memberi usulan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lawishtaraita hadihi, sekiranya, seandainya, istaraita, anda membeli hadihi, ya, hullah siarain, jubah sutrain, falabistaha, lantas anda memakainya yaumal Jum'ah, di hari Jum'at. untuk berhias. Ini kata Umar kepada Nabi. Ya. Sebagai seorang sahabat dekat Nabi Alaihissalam, ya, punya perhatian yang besar untuk, ya, Nabi Alaihissalam. Jadi dia mengusulkan itu. Nah, lantas Anda pakai untuk berhias di hari Jumat. Walil wafdi, dan Anda pakai untuk berhias menerima tamu negara. Wafd yaitu delegasi, utusan, ya, tamu yang datang bertamu sebagai tamu negara disambut, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian itu, berhias dengan pakaian itu. Itu kata Umar. Nah, bisa dipakai untuk berhias dari Jumat dan menyambut menerima tamu negara, delegasi yang datang bertamu. Nah, idza qadimu alaik, apabila mereka wafat, delegasi, ya, utusan tamu negara itu qadimu alaik, datang bertamu kepadamu. Kamu jamu Anda jam, apa Anda sambut mereka, Anda sambut mereka dengan pakaian itu. Naam. Faqad istadalla bihi al-Bukhari. Faqad istadalla bihi al-Bukhari rahimahullah, maka sungguh al-Imam al-Bukhari rahimahullah berdalil, istadalla bihi, berdalil dengan hadis ini. Ya, berdalil dengan hadis ini ala lubsi ahsani thiyabi lil jum'ah. Berdalil dengan Al-Bukhari, berdalil dengan hadis ini atas lubsi ahsani thiyab, memakai pakaian yang terbagus lil jum'ah, untuk salat Jumat. Nah. Ya, ini dalil menunjukkan disunnahkannya mengenakan pakaian yang terbagus untuk salat Jumat. Faqal, maka kata Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, babun, bab, yalbasu ahsana ma yajidu. Seseorang yalbasu mengenakan yalbasu ahsana ma yajidu. Seseorang mengenakan pakaian yang terbagus yang dia miliki. Nah, itu judul babnya Al-Bukhari. Ya, kemudian beliau menyebutkan hadis ini. Jadi Al-Bukhari menyebutkan bab yalbasu ahsana ma yajid, mengenakan pakaian yang terbagus yang bisa didapatkan, yang dimiliki. Kemudian menyebutkan hadis ini, meriwayatkan hadis ini. Nah, sebagai dalilnya. Baik, dari mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya adalah Umar mengusulkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar membeli jubah sutra itu untuk dipakai berhias di hari Jumat dan menyambut menerima tamu negara. Dan ini tidak diingkari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang diingkari oleh Nabi pada kelanjutan hadis, kan hadisnya dipotong, yang diingkari oleh Nabi dengan mengatakan kepada Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Karena itu sutra, sutra haram bagi laki-laki. Sutra haram bagi laki-laki, hanya dihalalkan dipakai oleh kaum wanita. Adapun kaum lelaki haram memakai, ya, pakaian yang terbuat dari sutra. Ya. Oleh karena itu Nabi mengingkari Umar dengan mengatakan pada kelanjutan hadis, innama yalbasu hadhihi, hanyalah sesungguhnya yang mengenakan pakaian ini man la khalaqa lahu fil akhirah, orang yang tidak punya bagian kenikmatan di akhirat. Ya, yaitu orang-orang kafir yang tidak peduli dengan syariat. Adapun orang beriman, ya, tidak akan memakainya karena dia patuh taat syariat. Nah, karena pakaian sutra, sutra asli diharamkan bagi lelaki. Jadi yang diingkari oleh Nabi kepada Umar adalah karena itu sutra. Nah, karena itu sutra, tidak boleh bagi laki-laki. Namun makna yang disebutkan oleh Umar, ya, yaitu untuk dipakai Jumatan menerima delegasi tamu negara, ini di tidak diingkari oleh Nabi, artinya disetujui oleh Nabi. Persetujuan Nabi SAW atas usulan Umar, tujuan memakai pakaian bagus itu menunjukkan bahwa memang disunnahkan berpakaian dengan pakaian yang terbagus untuk menghadiri sholat Jumat. Bisa dipahami? Naam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, kata al-Hafidz Ibnu Hajar, wa wajhul istidlali bih, sisi pendalilan dengan hadis ini, min jihati takririhi sallallahu alaihi wasallam, dari sisi persetujuan Nabi alaihi salatu wasallam li Umar, kepada Umar, ala asli tajammul lil jum'ah, atas asal, perkara asal berhias untuk menghadiri salat Jumat. Nah, dinukil dari Fathul Bari. Kemudian dalil yang lain, wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ala ahadikum, apa beratnya, susahnya atas salah seorang dari kalian, ma ala ahadikum, apa beratnya, apa susahnya bagi atas seseorang dari kalian, lawishtara, seandainya dia membeli, thawbaini, dua pakaian, liyaumil jum'ati, untuk hari Jum'at, siwa, selain, thawbai mihnatihi, selain dua pakaian yang dia biasa pakai bekerja, pakaian mihnahnya, pakaian profesinya yang dia pakai bekerja. Ya, lihat ai, thawbi khidmatihi wa syuglih, pakaian yang dia gunakan untuk khidmat, ya, bekerja, syugl, ya. Jadi pakaian, ada dua pakaian yang biasa dipakai seseorang jika dia mau bekerja. Nah, mengerjakan aktivitasnya, pekerjaannya, dia pakai pakaian itu. Pakaian itu tentunya, ya, pakaian itu bukan pakaian yang bagus. Nah, karena setiap hari dipakai kerja. Setiap hari dipakai kerja. Nah, itu tidak cocok untuk dipakai Jumatan. Itu yang dipakai kerja, kena keringat, kemudian berangkat Jumatan pakai pakaian itu, enggak cocok. Nah, kurang pas. Ya. Jadi, apa beratnya jika membeli dua pakaian yang lain yang dia peruntukkan untuk Jumatan. Nah, ya. Kita misalkan ada sirwal khusus untuk itu, ya, ada jubah, ya, khusus untuk itu. Selain yakni yang kita pakai untuk Jumatan, selain yang kita pakai keseharian kita ketika kita beraktivitas bekerja. Nah, itu maksudnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Al-Albani. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Tafadhal, jazakumullahu khairan.